membuatku cinta padamu. Meskipun telah berulang kali kau begitu asyik menduel, sudah cukup saja sikapi kegilaanmu sebelum sukmaku kau cabik dan perih. Tersisa memang dalam bermain cinta kadang kau terlihat sempurna. Eloknya parasmu rabunkan mata batinku, ku harus berbalik meski kau memohon.